Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan kathīran wa nisā'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Para jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu dalam program acara yang insya Allah sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kita, dan mudah-mudahan kita bisa terus mensyukurinya. Salawat dan salam tidak lupa semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang kata-katanya, perintah-perintahnya kita taati, larangan-larangannya kita jauhi, dan kabar-kabarnya kita percayai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang salat asar dan juga salat maghrib. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat isya. Dan sebagian dari sholat subuh insyaAllah. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Isya dalam bahasa Arab adalah nama yang digunakan untuk menyebut gelap malam yang pertama dari maghrib sampai atamah, gelap malam yang pertama dari maghrib sampai gelap sekali. Makanya salat maghrib itu di zaman dahulu juga disebut sebagai sholat isya. Sholat maghrib itu juga disebut sebagai sholat isya. Kenapa? Karena isya itu pada asalnya nama untuk gelapnya malam yang pertama, ya, sampai gelap sekali. Makanya isya, ya, untuk sholat isya, ya, itu juga disebut sebagai al-isya al-akhirah, isya yang akhir, karena ada isya yang awal. Isya yang awal maksudnya adalah gelap, gelapnya malam yang pertama. Karena memang pada asalnya Aisyah itu nama untuk gelapnya malam yang pertama, sampai gelap sekali. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, salat Isya juga disebut sebagai atau disebut dengan nama Atamah. Disebut dengan nama Atamah. Namun nama ini ya, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan khilaful aula. Khilaful aula itu ya sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan, tapi derajatnya masih lebih ringan daripada derajat makruh. Derajatnya lebih ringan daripada derajat makruh. Kenapa dikatakan ini khilaful aula? Yang pertama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taghlibannakumul a'rab 'ala ismi salatikum. Jangan sampai orang-orang A'rab, orang-orang Badui itu mengalahkan kalian dalam menyebut salat kalian ini. Karena mereka mengatakan atau menyebut salat ini sebagai salat Atamah. Ala innahal 'isya. Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya salat ini adalah salat 'isya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kaum muslimin agar menyebut salat Isya sebagai salat Isya, bukan salat Atamah. Dan di sini ada larangan. Makanya sebagian ulama mengatakan ini larangan yang memakruhkan. Sehingga menyebut salat Isya dengan nama salat Atamah itu makruh. Namun yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan menyebut salat Isya dengan nama Atamah itu khilaful aula. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya. Sebagaimana dalam hadis walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada salat Isya dan salat subuh, maka mereka akan benar-benar mendatangi kedua salat itu walaupun dalam keadaan merangkak. Walaupun dalam keadaan merangkak. Ini penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat Isya dan salat subuh. Ya. Seandainya orang-orang munafik yang mereka malas-malasan untuk sholat isya dan sholat subuh itu tahu keutamaan yang sebenarnya yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, maka tentunya orang-orang munafik itu akan mendatangi kedua sholat tersebut dalam walaupun dalam keadaan merangkak. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sholat isya dengan sebutan Atamah. Dan kalau dikatakan ini makruh, maka akan menjadi muskil, ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa salat Isya itu punya tiga nama, ya. Ada salat Isya, ada salat Isya al-akhirah, ada salat Atamah. Namun nama yang terakhir ya sebaiknya ditinggalkan. Kapan waktu salat Isya masuk? Para ulama telah berijma' bahwa salat Isya itu masuk dengan hilangnya asy-syafaq. Para ulama sepakat ya, kecuali ada sebagian ulama yang syadz, yang menyendiri dalam masalah ini. Ya, ini berarti pendapat jamahirul ulama, mayoritas besar para ulama. Mereka mengatakan bahwa masuknya waktu isya itu ketika telah hilang asy-syafaq. Hanya saja mereka akhirnya berbeda. Apa yang dimaksud dengan asy-syafaq ini? Ada yang mengatakan bahwa asy-syafaq adalah awan merah. Ada yang mengatakan asy-syafaq adalah awan putih. Awan putih itu datangnya setelah awan merah. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa masuknya waktu isya itu dengan hilangnya awan merah. Dan itulah yang dimaksud dengan istilah asy-syafaq. Adapun Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa masuknya waktu isya itu dengan hilangnya awan putih, dan itulah yang dimaksud dengan istilah asy-syafaq. Dengan demikian, waktu isya menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama itu lebih awal daripada waktu isya menurut Imam Abu Hanifah rahimahumullahu jami'an. Makanya kalau kita lihat aplikasi waktu sholat, ya, itu biasanya ada pilihan. Waktu isya'nya ingin madhab Hanafi atau madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i sebagai perwakilan madhab jumhur. Kalau kita memilih madhab Hanafi, waktu isya'nya agak akhir. Kalau kita memilih madhab Syafi'i, maka waktu isya'nya agak awal. Ini sama dengan waktu sholat asar. Kalau kita memilih madhab Syafi'i, maka ketika bayangan sebuah benda itu sama dengan bendanya. Ketika kita memilih madhab Hanafi, ketika bayangan suatu benda itu dua kali lipatnya. Madhab Hanafi lebih akhir di sini, lebih akhir daripada madhab jumhuru al-ulama. طيب. Mana yang benar atau mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini dalam masalah waktu sholat isya? Apakah ketika awan merah hilang ataukah ketika awan putih hilang? Wallahu ta'ala alam. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapatnya mayoritas ulama yang mengatakan bahwa waktu sholat isya itu mulai atau masuk ketika awan merah hilang. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu sholat isya'nya ketika awan merah hilang. Ketika awan merah hilang. Di antaranya sebagaimana dijelaskan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, annahum kanu yusalluna فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. Dahulu orang-orang, ya tentunya ini para sahabat, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu orang-orang sholat isya itu antara hilangnya asy-syafaq sampai sepertiga malam pertama, antara syafaq sampai sepertiga malam pertama. Syafaq di sini memang ada dua kemungkinan. Secara bahasa, syafaq itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, syafaq itu maknanya awan merah. Kemungkinan yang kedua, syafaq itu bermakna awan putih. Tapi kalau kita melihat perkataan para astronomi, ya, para ahli astronomi, mereka sepakat bahwa awan putih itu hilangnya ketika sepertiga malam pertama, ya, ketika berakhir sepertiga malam pertama. Padahal di sini disebutkan bahwa para sahabat dahulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat isya-nya biasanya antara hilangnya syafaq sampai sepertiga malam pertama. Ini menunjukkan bahwa asy-syafaq di situ maknanya adalah hilangnya awan merah. Kalau di situ dimaknai dengan hilangnya awan putih, maka hadisnya akan sulit untuk difahami. Seakan-akan hadisnya mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya itu biasa salat isya antara sepertiga malam pertama sampai sepertiga malam pertama. Dan ini tentunya tidak bisa difahami dengan baik. Tidak lurus maknanya. Berbeda kalau kita maknai dengan makna bahwa asy-syafaq di sini maknanya adalah awan merah. Bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya biasa salat isya-nya itu ketika hilangnya awan merah sampai sepertiga malam pertama. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ini ya jelas menunjukkan ya bahwa pendapat jumhur ulama lebih kuat daripada pendapatnya Imam Abu Hanifah. Wallahu taala alam. Baik, masalah yang berikutnya adalah kapan waktu isya berakhir. Kapan waktu isya berakhir? Di sini ada tiga pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa waktu isya berakhir di sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama selesai, selesai pula waktu sholat isya. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa waktu sholat isya berakhir di setengah atau di pertengahan malam. Iya. Ketika sudah mencapai pertengahan malam, ketika itulah waktu sholat isya selesai. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa waktu sholat isya itu selesai sampai masuknya waktu sholat subuh. Yaitu ketika fajar shadiq terbit. Ustaz, ini sepertiga malam pertama, setengah malam, atau pertengahan malam. Itu patokannya dari kapan, Ustaz? Patokannya dari mulai malam masuk. Kapan malam mulai masuk? Ketika masuknya waktu sholat maghrib, ya, ketika masuknya waktu sholat maghrib. Kalau misalnya waktu malam itu misalnya 9 jam, ya, kalau misalnya waktu sholat malam itu 9 jam, maka setelah 3 jam, setelah 3 jam dari terbenamnya matahari, ketika itulah waktu sholat isya berakhir. Menurut pendapat yang pertama. Kemudian setelah 6 jam, dari waktu terbenamnya matahari, ketika itulah waktu sholat isya berakhir menurut pendapat yang kedua. Dan menurut pendapat yang ketiga, 9 jam setelah terbenamnya matahari, dan ketika itulah masuk waktu subuh. Ya, waktu malam itu mulainya kapan? Masuknya waktu maghrib. Kapan berakhirnya? Dengan masuknya waktu subuh. Itulah malam secara penuh. Kalau ini 9 jam, berarti setelah 3 jam dari terbenamnya matahari, maka berakhirlah waktu sholat isya menurut pendapat yang pertama. Setelah 6 jam dari terbenamnya matahari, berakhirlah waktu sholat isya menurut pendapat yang kedua. Setelah 9 jam dari terbenamnya matahari, berakhirlah waktu sholat isya menurut pendapat yang ketiga. Baik. Pendapat yang pertama, jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, yaitu bahwa waktu sholat isya itu berakhir setelah berakhirnya sepertiga malam pertama. Pendapat ini dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam pendapatnya yang baru, dalam qaul jadidnya. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Um bahwa apabila sepertiga malam pertama telah berakhir, maka sholat isya sudah terlewati waktunya. Fahiya fa'idah. Dia sholat yang sudah terlewati waktunya. Ini juga pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dan ini juga pendapatnya Imam Malik dalam riwayat yang masyhur. Dalil dari pendapat ini adalah hadis Jibril. Dalil dari pendapat ini adalah hadis Jibril. Beliau alaihi salam mengimami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang kedua ketika sepertiga malam pertama datang. Ya. Ini menunjukkan bahwa itu adalah akhir waktunya. Ini menunjukkan bahwa itu adalah akhir waktunya. Karena malaikat Jibril setelah itu mengatakan al-waktu baina hadain. Waktu sholat itu antara dua waktu ini. Di hari pertama beliau sholat di awal waktu, di hari kedua beliau sholat di akhir waktu. Dan untuk sholat isyaknya di hari kedua beliau sholatnya di sepertiga malam pertama. Itu menunjukkan bahwa sepertiga malam pertama sebagai akhir waktu sholat isya. Kalau kita lihat ini, ya, maka pendapat ini termasuk pendapat yang kuat. Apalagi tiga imam besar memilih pendapat ini. Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya memilih ini. Ya, sampai-sampai beliau dalam kitab Al-Um yang sampai kepada kita itu mengatakan bahwa apabila telah selesai sepertiga malam pertama, maka sholat isya menjadi sholat yang terlewatkan dari waktunya. Ini juga pendapatnya Imam Abu Hanifah, ini juga pendapatnya Imam Malik, ya, dalam mazhab yang masyhur. Baik, pendapat yang kedua jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah adalah pendapat yang mengatakan bahwa sholat isya itu berakhirnya ketika pertengahan malam. Di pertengahan malam, ketika itulah waktu sholat isya berakhir. Pendapat ini diboleh oleh Imam Al-Thawri dipilih juga oleh Imam Abdullah ibn al-Mubarak, Ishaq ibn Rahuya, Abu Thawr, dan ini juga pendapatnya Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, pendapatnya yang lama. Dan ini juga pendapatnya Ibn Hazm rahimahumullahu jami'ah. Pendapat ini dalilnya banyak. Dalil yang pertama adalah hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan di sana, wa waqtul 'isya ila nisfil lailil awsat. Waktu isya itu sampai pertengahan malam. Waktu salat isya itu sampai pertengahan malam. Ya, jelas di sini. Hadis ini menjelaskan tentang batasan waktu salat isya. Kemudian hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, akhara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salat al-isya ila nisfil lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan salat isya sampai pertengahan malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan salat isya sampai pertengahan malam. Ini menunjukkan bahwa salat isya masih bisa dilakukan hingga pertengahan malam. Kemudian perkataan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Abu Musa, sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Sahabat Umar mengatakan kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari, "Wa an shalli al-'isha ma bainaka wa baina thuluth al-lail wa in akharta فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ وَلَا تَقُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Salatlah engkau salat isya sampai sepertiga malam pertama. Salatlah engkau salat isya, ya, dari awal waktu sampai sepertiga malam pertama. Kalau kamu mau mengakhirkannya, akhirkan sampai pertengahan malam. Dan jangan sampai engkau menjadi orang yang terlena. Jangan sampai engkau menjadi orang yang lalai dari melakukan salat ini. Ini menunjukkan bahwa sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu berpandangan bahwa salat isya itu akhirnya sampai pertengahan malam. Dan ini menguatkan pendapat yang kedua. Baik. Pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa salat subuh itu waktunya hingga masuknya waktu salat afwan. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa waktu salat isya itu waktunya sampai masuknya waktu salat subuh. Pendapat ini dipilih oleh Atha, ya, dipilih juga oleh Tawus. Pendapat ini juga dipilih oleh Daud al-Zahiri. Begitu pula dipilih oleh Ibn al-Mundhir. Ini juga pendapat mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Pendapat yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i, pendapat yang ketiga ini. Dan ini menunjukkan, ya, bahwa para ulama Syafi'iyah di zaman dahulu, para imam-imam dalam mazhab Syafi'i, mereka tidak selalu mengikuti Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam pendapat-pendapatnya. Tidak taklid buta. Di sini Imam Syafi'i rahimahullahu taala lebih menguatkan pendapat yang pertama. Tapi para ulama mazhab Syafi'i akhirnya lebih menguatkan pendapat yang ketiga. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, masalah ini adalah masalah yang memang dalil-dalilnya saling berimbang ya. Dalil-dalilnya saling berimbang. Pendapat yang pertama, dalilnya hadis Jibril. Makanya dipilih oleh tiga imam besar. Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik dalam pendapatnya yang masyhur. Karena hadis Jibril memang hadis yang menjadi sandaran utama dalam menjelaskan waktu sholat lima waktu. Pendapat yang kedua, sandarannya juga banyak ya, ada tiga hadis tadi, tiga dalil, dua hadis dan satu athar dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Pendapat yang ketiga ini juga dalilnya banyak. Dalil yang pertama dari pendapat yang ketiga ini, hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat tafriyatu 'ala man lam yusalli salatan hatta yaji'a waqtu as-salati al-ukhra." Sesungguhnya kesalahan itu pada orang yang tidak sholat sampai datang waktu sholat yang lain. Dia meninggalkan sholat sampai datang waktu sholat yang lain. Inilah orang yang salah. Inilah orang yang lalai. Ini menunjukkan bahwa waktu sholat lima waktu itu tidak berjarak. Waktu sholat lima waktu itu pada asalnya tidak berjarak. Apabila selesai waktu salah satu sholat, maka langsung masuk waktu yang lain. Selesai waktu ini, masuk lagi waktu yang lain. Begitu seterusnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan demikian. Kalau misalnya waktu zuhur selesai, maka langsung masuk waktu asar. Waktu asar selesai, langsung masuk waktu maghrib. Waktu maghrib selesai, langsung masuk waktu isya. Maka waktu isya juga demikian. Waktu isya selesai, berarti langsung masuk waktu subuh. Adapun waktu subuh selesai, kenapa tidak langsung masuk waktu zuhur? Karena adanya ijma' para ulama. Para ulama telah berijma' bahwa waktu sholat subuh itu berakhirnya hingga terbitnya matahari. Karena adanya ijma' ini, maka waktu sholat subuh dikecualikan. Sedangkan yang lain masih masuk dalam keumuman hadis ini. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laula an ashqa 'ala ummati la akhartul isya'a ila syatril lail." Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku akan akhirkan salat isya hingga pertengahan malam. Aku akan akhirkan salat isya hingga pertengahan malam. Kalau diakhirkan hingga pertengahan malam baru melakukan sholat, maka jelas nanti sholatnya akan selesai setelah pertengahan malam. Saya ulangi, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sholat isya-nya sampai pertengahan malam baru beliau sholat, maka konsekuensinya sholatnya akan selesai setelah pertengahan malam. Dan ini menunjukkan bahwa pertengahan malam bukanlah akhir sholat, bukanlah akhir waktu isya. Pertengahan malam bukanlah akhir waktu sholat isya. Kapan akhirnya? Sampai melewati pertengahan malam. Sampai mana? Hatta yaji waktu sholatil ukhra. Sampai datang waktu sholat yang lain, yaitu sholat subuh. Baik. Dalil yang ketiga. dalil dari hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "A'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin hatta dhahaba 'ammatul lail wa hatta nama ahlul masjid thumma kharaja fa shalla." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam pernah salat Isya. Ya. Beliau pernah salat Isya. Kapan? Sampai sebagian besar malam telah lewat. Sampai berlalu sebagian besar malam. Sampai-sampai orang-orang yang ada di masjid tertidur. Beliau kemudian keluar dan sholat, ya. Dan beliau mengatakan ketika itu, innahu lawaktuha laula an asyqa ala ummati. Inilah waktu sholat Isya yang paling afdal, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku. Di sini disebutkan hatta dhahaba 'ammatul lail, sampai sebagian besar malam telah berlalu. Sebagian besar waktu malam telah berlalu, menunjukkan bahwa sholatnya beliau ketika itu melewati pertengahan malam. Ya, ini menunjukkan bahwa pertengahan malam pun bukan akhir dari waktu sholat Isya. Dalil yang berikutnya adalah dalil dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, "Akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-Isya ila nisfil lail thumma shalla." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan salat Isya sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam, kemudian setelah itu beliau salat. Jadi pertengahan malam datang, baru beliau salat. Ini menunjukkan bahwa nanti akhirnya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai setelah pertengahan malam. Dan Rasulullah di sini ya sengaja. Dan itu menunjukkan bahwa pertengahan malam bukanlah akhir dari waktu salat Isya. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ada tiga pendapat dalam masalah ini, dan kalau kita lihat ya, pendapat-pendapat ini pendapat-pendapat yang kuat. Namun, ana melihat ya, pendapat yang paling hati-hati dalam masalah ini adalah pendapat yang kedua. Ini pendapat yang jelas dalilnya, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa waqtul isya ila nisfil lail awsat." Bahwa waktu Isya itu berakhir hingga pertengahan malam. Sharih, ya, tegas di sini. Kemudian lebih hati-hati. Namun demikian, ya, kita juga harus toleran kepada pendapat-pendapat yang lainnya, karena dalilnya juga jelas. Dalilnya juga jelas. Hanya saja pendapat yang pertama, ya, ini akan memberatkan. Pendapat yang pertama itu akan sangat berat. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang lebih mudah ya, dan lebih hati-hati. Pendapat yang ketiga sebenarnya paling mudah, namun jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak ulama yang akhirnya mengatakan bahwa apabila kita mengakhirkan sholat sampai melebihi pertengahan malam, banyak ulama yang mengatakan bahwa itu sudah tidak di waktunya. Walaupun ada ulama yang mengatakan itu masih di waktunya, tapi banyak sekali sekarang Imam Syafi'i yang memilih pendapat yang pertama, akan mengatakan bahwa sholat yang dilakukan di waktu setelah pertengahan malam itu adalah waktu yang, itu adalah sholat yang sudah lewat waktu. Begitu pula Imam Malik, begitu pula Imam Abu Hanifah, begitu pula Ibn Hazm, ya, dan ulama-ulama yang lainnya yang memilih pendapat yang kedua. Sehingga ya, lebih hati-hatinya kita memilih pendapat yang kedua, dan kita berusaha untuk sholat ya, isya di waktunya ya, sampai pertengahan malam. Adapun pendapat yang ketiga, kita bisa mengakomodirnya ketika waktunya darurat, ketika keadaannya darurat, maka kita bisa mengakomodir pendapat yang ketiga. Adapun ketika waktunya bukan waktu darurat, maka jangan sampai kita mengamalkan pendapat yang ketiga, karena kita harus berhati-hati dalam menjalankan agama Islam ya. Kita harus punya kehati-hatian yang tinggi dalam menjalankan agama Islam, terutama ini rukun Islam ya, sholat, rukun Islam kedua setelah syahadatain. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan waktu-waktu sholat, sholat isya dan subuh. Naam ikhwata Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami di line telepon 0218236543. Halo. Ya, Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Mul di Medan. Dengan Pak Mul di Medan Ustaz. Ya, silakan Pak Mul. Izin bertanya Ustaz. Ya. Mengenai sholat subuh. Ya. Di sini ada hadis Nabi, Solu ro'atumuni usolli, sholat kamu sebagaimana aku sholat. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan makmum yang imamnya pada sholat subuh ini pakai kunut Ustaz? Apakah wajib makmum ini mengikuti imam untuk kunut? Sementara Nabi SAW, sahabat pernah dan selalu berada sholat di belakang Nabi, tidak pernah melihat Nabi pakai kunut. Baik. Ini bagaimana hukumnya Ustaz bagi makmum yang imamnya pakai kunut Ustaz? Baik, mohon ditunggu jawaban dari Ustaz Pak Mul. Demikian Ustaz. Nah, ya. Semoga bertambah ilmu kami Ustaz yang bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Iya, jemaah sekalian rahimahnya warahmatullah. Ya, masalah kunut subuh adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, kita harus toleran dalam masalah ini. Perselisihan dalam masalah ini sudah sejak lama sekali. Sejak zaman imam, para ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak disyariatkan kunut. Ya. Kemudian setelah itu Imam Malik mengatakan disyariatkan untuk berdoa kunut di sholat subuh secara terus menerus, ya. Hanya saja Imam Malik rahimahullah ta'ala kunutnya sebelum ruku'. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwa kunut subuh itu disunnahkan terus menerus tapi setelah ruku'. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kembali ke pendapatnya Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwa bahwa kunut subuh itu tidak dianjurkan untuk dilakukan terus-menerus ketika sholat subuh. Inilah pendapat yang sejak zaman dahulu ya sudah ada. Dan ketika para imam berbeda pendapat, ya, mereka tidak saling mencela, tidak saling merendahkan. Mereka saling menghormati pendapat-pendapat yang ada. Karena memang dalil yang ada dalam masalah ini, ya, ketika itu masih berimbang, sehingga akhirnya mereka berbeda pendapat. Di zaman kita jemaah sekalian rahimani warahmatullah, mazhab-mazhab yang ada masih berbeda pendapat, masih menguatkan pendapat-pendapat yang berbeda, sehingga kita harus saling menghormati pendapat-pendapat yang ada. Jangan sampai kita merendahkan pendapat imam yang lainnya, mencela pendapat imam yang lainnya. Kalau kita ingin menguatkan salah satu pendapat, silahkan. Silahkan menguatkan salah satu pendapat, tidak ada masalah. Para imam juga dulu seperti itu. Tapi jangan sampai kita merendahkan pendapat lain, selama pendapat lain tersebut juga berdasarkan dalil-dalil yang mereka yakini. Berbeda kalau pendapat lain tersebut ya menyelisih ijma para ulama, maka ketika itu kita bisa tegas ya dan merendahkan pendapat itu karena menyelisih ijma para ulama. Atau menyelisih nas yang sharih, nas yang tegas, tidak ada kemungkinan lain, tidak ada makna lain, maknanya hanya satu saja. Diselisih oleh sebuah pendapat, maka kita boleh ya merendahkan pendapat itu. Tapi kalau tidak ada nas yang tegas dalam masalah ini, dalil-dalilnya berimbang, maka kita harus saling toleransi dalam menyikapi perbedaan pendapat ini. Dan sholat subuh, ya kunut dalam sholat subuh secara terus menerus, ya masuk dalam perkara ijtihadiyah. Makanya kita harus saling toleran, ya jangan terlalu ngegas dalam masalah-masalah yang seperti ini. Kemudian jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita harus tahu juga bahwa kunut subuh menurut pendapat yang mengatakan disyariatkan itu bukan kewajiban. Dalam pendapatnya Imam Syafi'i, kunut subuh itu bukan wajib. Ya. Begitu pula dalam pendapatnya Imam Malik, kunut itu tidak wajib. Boleh ditinggalkan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah ketika ditinggalkan. Hanya saja di dalam mazhab Syafi'i, ya, ketika ditinggalkan disunnahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwinya pun disunnahkan, bukan diwajibkan lagi. Karena memang pada asalnya kunut subuh itu tidak wajib dalam mazhab Syafi'i. Sehingga para saudara-saudara kita yang mengikuti mazhab Syafi'i, ketika sholat di depan, di belakang orang-orang yang tidak kunut subuh, tidak ada masalah sama sekali bagi mereka. Tidak ada masalah sama sekali bagi mereka untuk mengikuti imam dari awal sampai akhir tanpa kunut. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i memang kunut subuh itu sunnah. Ya. Itu sunnah, bukan kewajiban, ya. Maka jangan sampai ya imamnya tidak kunut, ya, makmumnya kunut. Ini malah menyelisih kewajiban. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya imam dijadikan sebagai imam adalah untuk diikuti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada makmum untuk mengikuti imamnya. Ketika imamnya tidak melakukan sunnah kunut dalam pandangan dia, maka dia tidak boleh menyelisih imamnya. Fala takhtalifu anhu. Jangan sampai kalian berselisih dengan imam. Jangan sampai kalian berselisih dengan imam. Justru ketika makmum memaksakan diri untuk tetap doa kunut, padahal imamnya tidak, ketika itu dia malah berdosa. Karena dia diwajibkan untuk mengikuti imam. Adapun bagi mereka yang mengatakan bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan, kemudian imamnya melakukan kunut subuh, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu kunut subuh, tidak perlu mengangkat tangan, tidak perlu mengaminkan, tunggu saja. Ada yang mengatakan boleh mengikuti imam. Ada yang mengatakan boleh mengikuti imam. Ada dua pendapat di sini. Ya. Dalam menyikapi kunut subuh ketika menjadi makmum bagi orang yang meyakini bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, tidak perlu mengangkat tangan, tidak perlu mengamini, sudah tunggu saja. Pendapat yang kedua mengatakan mengangkat tangan dan silahkan diaminkan. Dan perbedaan ini, dua pendapat ini sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, sudah ada sejak zaman dahulu. Bukan di zaman kita saja. Sehingga ketika kita melihat ada kaum muslimin yang berbeda pendapat dalam masalah ini, yang kalem saja, ya, yang adem saja. Perlu toleransi di sini. Karena dua pendapat ini sudah ada sejak zaman dahulu. Kalau kita diminta untuk mengatakan atau menyampaikan mana yang lebih kuat, ana pribadi menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa mengikuti imam lebih kuat. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Ini juga fatwanya Syekh bin Bas. Ini juga fatwanya Syekh Salih Al-Fauzan rahimallah al-mauta minhum wa hafidha al-ahya minhum. Ya. Jadi pendapat yang mengatakan mengikuti imam dalam kunut subuh, walaupun kita berpendapat bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan, itu lebih kuat. Kenapa jemaah sekalian lebih kuat? Karena keumuman hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan sebagai imam adalah untuk diikuti. Ketika imam kunut subuh dan menurut imam itu yang disunnahkan, maka kita ikuti. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikuti imam, jangan berbeda dengan imam. Ini yang pertama. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, kalau imamnya sholat subuh 3 rakaat, kita ikuti tidak, Ustaz? Jawabannya, tidak kita ikuti. Kenapa? Karena menurut imam pun, sholat subuh tidak boleh 3 rakaat. Mungkin dia lupa. Menurut imam, sholat subuh 3 rakaat tidak boleh. Makanya ketika kita tahu imam naik ke rakaat ketiga, berdiri lagi, kita tidak boleh mengikuti imam. Kita duduk di situ. Kita tunggu imamnya. Ya, kita ingatkan imam, kalau imamnya tidak ingat, ya, dia tetap ke rakaat yang ketiga, maka kita tunggu. Imam dalam, kita dalam keadaan duduk, imam berdiri. Ketika imam tasyahud, maka kita ikuti imam. Bedanya, kenapa di sini tidak boleh ikut imam, yang kunut boleh ikut imam? Karena yang di sini makmum mengatakan itu tidak disyariatkan dan membatalkan sholat. Imam juga demikian. Kalau dia tahu itu rakaat ketiga, dia akan mengatakan tidak boleh. Berbeda dengan kunut subuh. Menurut imam, kunut subuh seperti itu disunahkan. Makanya kita boleh mengikuti. Dan dalam masalah mengikuti, ya, itu lebih ringan daripada ketika kita menjadi orang yang diikuti, ya. Makanya para ulama memberikan kaidah yang sangat masyhur, yugtafaru fi attaba' ma la yugtafaru fi ghairihi. Kata para ulama bahwa ketika seseorang, ketika sesuatu itu statusnya sebagai pengikut, ya, maka dia bisa dimaafkan kesalahannya walaupun kesalahan seperti itu tidak bisa dimaafkan ketika keadaannya dia tidak sebagai pengikut. Karena makmum sebagai pengikut, maka kesalahan kunut di sholat subuhnya dimaafkan. Dia mengikuti imam. Ini seperti, ya, orang yang jadi makmum dan masbuk di sholat maghrib misalnya. Ketika seseorang makmum masbuk bisa jadi di satu sholat dia bertasyahud sampai 4 kali. Di sholat maghrib bisa jadi seseorang bertasyahud sampai 4 kali karena dia sebagai masbuk. Ya, contohnya, ya, misalnya ketika imam sudah di rakaat kedua, sudah sampai tasyahud, makmum baru datang kemudian sholat. Setelah dia takbir, apa yang dia lakukan? Langsung ke tasyahud karena imamnya tasyahud. Apakah kalau makmum sholat sendiri boleh seperti itu? Tidak boleh. Tapi kenapa ini dibolehkan? Karena dia sebagai makmum, dia sebagai pengikut. Walaupun menyelisih cara sholat biasanya, dia dibolehkan di sini. Karena dia sebagai makmum. Langsung tasyahud. Kemudian ketika imam berdiri, dia ikut berdiri. Imam rakaat ketiga, dia rakaat pertama. Kemudian setelah itu, imam rakaat ketiga, ya, tasyahud lagi. Sekarang dia tasyahud yang kedua. Setelah imam salam, dia di rakaat kedua. Kemudian dia tasyahud yang ketiga. Dia berdiri lagi untuk ke rakaat yang ketiga. Dia tasyahud lagi, dia tasyahud yang terakhir, dia tasyahud yang keempat. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, apakah yang seperti ini boleh ketika seseorang tidak menjadi makmum? Tidak boleh. Tapi kenapa ini menjadi boleh? Karena dia sebagai makmum, sebagai pengikut. Yugtafaru fit tawabi' ma la yugtafaru fi ghairiha. Ketika sesuatu itu menjadi pengikut, maka kesalahan-kesalahan yang ada padanya itu bisa dimaafkan. Padahal ketika kesalahan-kesalahan tersebut ada pada sesuatu yang bukan pengikut, sebenarnya, ya, pada asalnya tidak bisa dimaafkan. Tapi karena posisinya sebagai pengikut, maka bisa dimaafkan. Ini seperti kaidah at-tabi'u tabi'. Pengikut itu hukumnya mengikuti yang diikuti. Ya, sesuatu yang statusnya sebagai pengikut, hukum dia mengikuti sesuatu yang dia ikuti. Imam ketika kunut subuh, dia meyakini bahwa itu sunnah. Benar tidak? Iya. Pendapat dia harus dihormati tidak? Iya. Pendapat dia dipilih oleh para imam tidak? Atau oleh sebagian imam? Kita katakan iya. Tidak boleh kita mencela pendapat dia? Iya. Ada dalil-dalil yang menguatkan pendapat itu? Iya. Berarti sebagai makmum, kita statusnya sebagai pengikut. Statusnya sebagai pengikut. Kalau imam meyakini itu sunnah, status kita juga mengikuti ini. Maka tidak bisa dikatakan bahwa makmum di sini melakukan bid'ah. Tidak bisa dikatakan demikian. Kenapa? Karena ada hal-hal yang mempengaruhi keadaannya. Keadaannya dia sebagai pengikut. Dan jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi." Sesungguhnya imam dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Maka jangan sampai kalian menyelisihinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang ini juga menjadi pendapat yang bisa mempersatukan hati kaum muslimin. Dan ini sangat sesuai dengan atau hikmah disyariatkannya sholat berjamaah. Ya, ini sangat sesuai dengan hikmah disyariatkannya sholat berjamaah. Disyariatkannya sholat berjamaah, hikmahnya apa? Di antara hikmahnya adalah memupuk persatuan kaum muslimin. Karena bersatunya badan itu akan mempersatukan hati. Coba bayangkan kalau setiap hari, kalau setiap hari terjadi sesuatu yang tidak sama antara imam dengan makmum, bahkan antara makmum satu dengan makmum yang lainnya tidak sama, yang satu kunut, yang satu tidak. Ini kalau terjadi setiap hari, ya akan ada ya sesuatu yang masuk ke masing-masing jemaah. Dan ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika membicarakan masalah ini. Beliau bicara panjang lebar, di antara poin yang beliau sampaikan ini. Kalau para makmum tidak mau mengikuti imam ketika kunut salat subuh, yang terjadi adalah ada perbedaan, perselisihan, ketidakcocokan di dalam hati. Yang satu kunut, yang satu tidak, yang satu mengangkat tangan, yang satu tidak. Ini akan mengurangi persatuan atau melemahkan persatuan kaum muslimin. Padahal hikmah disyariatkannya salat berjamaah adalah untuk mempersatukan kaum muslimin. Maka ya, saya secara pribadi menguatkan pendapat yang kedua, dan itulah pendapat yang dikuatkan oleh para ulama ahlu sunnah di zaman ini ya. Ulama-ulama besarnya banyak yang menguatkan pendapat ini ya. Dari mulai Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Saleh Fauzan, mereka menguatkan pendapat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Dengan demikian jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, berakhirlah kajian kita pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, dan mudah-mudahan hati kita bisa lapang ya dalam menghadapi perbedaan pendapat yang seperti ini. Para ustadz juga, memang saya tahu sendiri para ustadz juga berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, lapang dada saja kita lihat mana yang dalilnya lebih kuat, kita lakukan sesuai dengan yang kita lihat lebih kuat. Sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.